Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sekarang kita ya masuk ke bab al-maf'ul bih. Naam. Babun al-maf'ul bih. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, babu al-maf'ul bihi, wa huwa al-ismu al-mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu, nahwu qawlik darabtu zaydan wa rakibtu al-farasa. Wa huwa al-ismu al-mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Di sini ada ta'liq yaqa'u bihi. Ya, ta'liq nomor satu. Qala al-'allamah al-Kafrawi. Al-ba'u bima'na 'ala. Ay yaqa'u 'alayh. Jadi al-ba' di sini bermakna 'ala. Jadi yaqa'u bihi artinya yaqa'u 'alayh. Memang dikenal di kalangan ahli nahu bahwa huruful jar tatanawabu fi fil amal. Jadi huruf jar itu mereka saling bergantian pada fungsi makna. Nah, bihi bisa bi bisa bermakna ada, ya, bi bisa bermakna fi dan seterusnya gitu. Ya. Jadi ya qaubi artinya semakna dengan apa? Ya qau alaihi. Jadi itu biasa memang. Jadi huruf-huruf jar itu bergantian dalam hal fungsi. Nah, bi bisa bermakna ala dan seterusnya digambarkan tadi. Faham tu? Naam. Syarahnya qul al-awwalu min al-mansubat al-maf'ul bih. Yang pertama dari isim-isim mansub al-maf'ul bih. Ini yang pertama disebutkan di matan sebelumnya. Al-mansubatu khamsata asyar wa hiya al-maf'ulu bih. Naam. Wa huwa lughatan man waqa 'alaihi al-fi'lu. Ini man waqa 'alaihi al-fi'lu. Adapun di atas di matan kita telah dengar Ibnu Ajurrum menggunakan huruf jar al-ba yaqa'u bihi. Naam. Ya. Yaitu itu bermakna yaqa'u 'ala. Jadi ini yang biasa dipakai menggunakan, jadi kata waqa'a itu menggunakan huruf jar ala. Oleh karena itu bihi di atas dibawa ke makna alaihi. Jadi man waqa'a alaihi al-fi'lu. Man waqa'a alaihi al-fi'lu. Ini dari segi makna bahasa. Yaitu yang jatuh atasnya perbuatan. Ya. Yakni yang terkena tindakan, singkatnya dalam bahasa Indonesia apa? Objek tindakan perbuatan. Naam. Wastilahan al-ismul mansub alladhi yaqa'u 'alaihi fi'lul fa'il. Naam, jadi makna yaqa'u 'alaihi fi'il itu juga ada makna itu seperti makna bahasanya di atas. Nah, hanya saja sudah ada tambahan, yaitu al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u 'alaihi fi'lul fa'il. Nah, al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u 'alaihi fi'lul fa'il. Isim yang mansub dari segi i'rab dia mansub, ya. Alladhi yaqa'u 'alaihi fi'lul fa'il yang terkena perbuatan al-fa'il, ya. Pelaku al-fa'il dalam bahasa Indonesia apa? Sabiyak. Nah, jadi dia obyek maf'ul bih, kalau jadi dia adalah yang terkena perbuatan subyek. Faqa'u 'alaihi fi'lul fa'il. Naam. Fa qawluhum al-ismu kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Ucapan mereka pada definisinya al-ismu al-mansub la yaqa'u 'alaihi fi'lul fa'il, al-ismu kata al-ism keluar dengan kata ini, fi'il dan huruf. Jadi maf'ul bihi itu fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan bih. Fala yakunu wahidun minhuma madha maf'ulan bihi. Maka salah satu dari keduanya yaitu fi'il dan huruf itu tidak bisa jadi maf'ul bih. Karena maf'ul bih itu syaratnya apa? Ism. Tamam? Wa qawluhum al-mansubu kharaja bihil marfu' wal majruru. Ucapan mereka al-mansubu keluar dengannya al-marfu' dan al-majrur. Fala yakun wahidun minhum maf'ulan bih. Maka salah satu dari keduanya itu marfu' dan majrur tidak bisa jadi maf'ul bih. Karena maf'ul bih itu mansub. I'rabnya. Ya. Tidak bisa marfu', tidak bisa majrur. Wa qawluhum alladhi waqa'a alayhi fi'lul fa'il kharaja bihi baqiyatul mansubat. Dengan ucapan mereka alladhi waqa'a alayhi fi'lul fa'il, yang terkena, yakni objek yang terkena tindakan perbuatan al-fa'il, subjek keluar dengan kata ini, kalimat ini, ya, baqiyatul mansubat, isim-isim mansub yang lainnya. Nah, terbedakan akhirnya dengan mansubat yang lainnya, ya, dengan ini. Nah, jadi kata al-ism memisahkannya dari fi'il dan huruf, begitu. Kata mansub memisahkannya dari marfu' dan majrur. Kalimat alladhi waqa'a alayhi al-fa'il memisahkannya dari mansubat yang lainnya. Paham tuh? Jadi hafalkan al-ismul mansubul ladzi waqa'a alayhi fi'lul fa'il. Langsung dihafalkan definisinya. Barakallahu fikum. Mithalul maf'uli bihi qawluk. Ya, ini contoh al-maf'ul bihi. Qawluk darabtu zaidan wa rakibtul farasa. Naam, aku telah memukul Zaid. Aku telah mengendarai kuda itu. Tamam? Wa qawluhu ta'ala khalaqal insana min nutfah. Allah telah menciptakan insan itu dari setetes mani. Fa kullun min Zaidan wal farasa wal insana maf'ulun bih. Li'annahu, kenapa Zaidan al-faras al-insana pada tiga kalimat itu maf'ul bih? Li'annahu ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Karena itu adalah isim. I'rabnya mansub. Dan waqa'a alaihi fi'lul fa'il, objek yang terkena tindakan al-fa'il. Apa fi'lul fa'il? Apa tindakan dari subjek yang mengenai dia? Wahuwa mada? Wahuwa darbu. Yaitu pukulan. Dia objek, ya, yang terkena pukulan. Naam kama fil mithalil awal. Untuk contoh yang pertama. Darabtu Zaidan. Wa warrukubu kama fil mithalil thani. Dan tindakan ar-rukub mengendarai pada contoh yang kedua. Wal khalqu kama fil mithalil thalith. Dan tindakan perbuatan mencipta pada contoh yang ketiga. Tamam? Wa asyara al-musannifu bil mithalaini. Al-musannif mengisyaratkan dengan dua contoh tersebut, yakni darabtu Zaidan wa raqibtu al-farasa dimatan. Asyara al-musannifu yakni Ibnu Ajurrum dimatan dengan dua contoh disebutkan mengisyaratkan ila annahu la farqa fil maf'uli bih, bahwasanya tidak ada perbedaan. Isyarat bahwa tidak ada, bahwasanya tidak ada perbedaan, la farqa, tidak perbedaan fil maf'uli bih pada al maf'ul bih, baina an yakuna aqilan, antara maf'ul bihi yang berakal ka Zaidin, seperti Zaidin berakal, au ghairu aqilin, atau tidak berakal seperti al faras. Tamam? Nah, bagi al-i'rab idan, indaman, indana thalathat amthilah. Nah, darabtu Zaidan, rukibtu al-farasa, khalaqal insana min nutfah. Indaman, fadlah, qum. Hada i'rabun basir, i'rabun basir, khafif, i'rab yang ringan ini. Nah, darabtu Zaidan raqibtu al-farasa, sudah biasa tuh. Nah, fadhal. Ewa. Wata. Ewa. Iya, nah Muhammad. Lain kali disiapkan ini. Wujud. Untuk. Ya, untuk yang mengikrab. Nah, lain kali ya. Nah, biar masuk di. Khalas? Naam. Warakibtul farasa. Indama. Ha? Alif bisa? Fadha. Hada basir. Aywa. Aywa. طيب خلق الإنسان من نطفة ايه فضل Ilyas wujud. Baik. Nuasib anwa'ul maf'ul bih. Ya, macam-macam maf'ul bih. Qala Ibn Ajurrum rahimahullah wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Ada dua macam. Ya, zahir, isim zahir dan isim mudmar dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dhikruh. Jadi al-zahir apa yang telah lewat penyebutannya sudah lewat di matan sebelumnya wal mudmaru kismani dan al-mudmar dhamir ada dua macam muttasilun wal munfasilun fal muttasilu ya dhamir yang bersambung 12 ada 12 wahia darabani wa darabana wa darabak wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Wal munfasilu dhamir yang terpisah 12 juga 12 wa hiya iya ya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahu wa iyahunna. Aqul al maf'ulu bihi yanqasimu ila qismain maf'ulun bihi zahirun wa maf'ulun bihi mudmarun. Terbagi dua ya sebagaimana di matan nah. Yaitu maf'ul bihi yang sifatnya zahir, tampak, wa maf'ulun bihi yang sifatnya mudmar. Nah, dhamir. Kama annal fa'ila kadhalik. Kama annal fa'ila kadhalika. Sebagaimana halnya fa'il juga begitu. Fa'il juga begitu terbagi dua. Ada isim zahir, ada isim mudmar. Wa qad taqaddama ta'riful zahiri. Dan telah lewat. Definisi al-zahir bi annahu ma dalla ala ma'nahu bila qarinatin yaitu kata yang menunjukkan atas maknanya bila qarinatin tanpa ya qarinah. Baik. Tanpa indikator penunjuk ke maknanya. Wa taqaddamat aidan amsilatuh dan telah lewat juga contoh-contohnya. Wa taqaddama aidan ta'riful mudmari telah lewat juga definisi al-mudmar bi annahu ma dalla ala ma'nahu bi qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Itu isim yang menunjukkan atas maknanya dengan qarinah indikator takallum pembicara aw khitab atau lawan bicara atau ghaiba atau yang tidak hadir. Naam, ketidakhadiran. Wa yanqasimul maf'ulu bihi al-mudmaru wa yanqasimul maf'ulu bihi al-mudmaru ila muttasilin wa munfasilin. al-maf'ulu bih al-mudmar terbagi lagi menjadi dua, yaitu muttasil dan munfasil. Fal-muttasilu huwa ma la yubtada'u bihil kalamu wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Ini sudah pernah kita lewati di syarah kan? Nah, sekarang kan disebutkan di matan jadi di syarah lagi. Ya kan? Nah. Wa ma takarrara taqarrara. Yang sering terulang itu jadi menetap dalam ingatan. Nah, ma la yubtada'u bihil kalamu wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Al-muttasil adalah dhamir yang la yubtada'u bihil kalamu, satu kalam, kalimat tidak bisa dimulai dengannya. Tidak bisa diawali dengannya, dengan dhamir muttasil. Wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar, dan tidak bisa jatuh posisinya setelah illa, ya, pada pilihan. Naam. Ya, pada pilihan, yakni ketika bebas memilih dalam berbicara pembicaraan, maka tidak bisa diposisikan setelah illa. Naam. Wa dhalika kal kafi fi akramak, itu seperti al-kaf pada contoh akramak. Naam, akramak, dia telah memuliakanmu. Al-kaf di kalimat ini fa innahu dhamirun muttasilun. Maka sesungguhnya dia dhamir muttasil, li'annahu la yubtada'u bil kalamu, karena kalam tidak dimulai dengannya. Ya, ucapan kalimat ini, yakni jumlah ini tidak dimulai dengannya. Ya. Fala yuqalu ka akrama, enggak bisa. Kita mau mengawali kalimat itu, jumlah itu dengan apa? Dengan kaf, sehingga kita katakan ka akrama, enggak bisa. Ya kan? Wala yaqau ba'da illa fil ikhtiyar, dan tidak jatuh posisinya setelah illa pada pilihan berbicara. Ay fi ghairi daruratin syi'riyatin, yaitu pada selain darurat syair. Ya, pada selain kondisi darurat, ya, syair, bait syair. Fala yuqalu, maka tidak bisa dikatakan ma akrama illaka. Ya, tidak bisa. Nah, adapun pada darurat syari, ya, pada kondisi darurat terpaksa pada bait syair, ya, bisa. Sebagaimana dilihat di catatan kaki, ya, dinukil dari Al-Kafrawi, wa wahtarazna, nomor satu, ya, nomor satu itu takliknya, wahtarazna bil ikhtiar, kami membatasi dengan kata ikhtiar, an halati darurati syair, dari keadaan kondisi darurat, ya, tuntutan darurat pada bait syair. Nahwa qawli syair, seperti kata seorang pujangga, wa ma alaina idza ma kunti, jaratana alla yujawirana illaki dayyaru. Wa ma alaina idza ma kunti jaratana alla yujawirana illa ki dayyaru. Lihat kata apa? Illa, illa ki. Naam. Fa innal kaf fi illaki, aduh, karena sesungguhnya al kaf pada illaki dhamirun muttasilun. Illaki dhamirun muttasilun al kaf. Wa qad waqa'at ba'da ba'da illa, dan itu telah jatuh posisinya setelah illa, lakin fi halati darurati syair. Idh law qila, karena apabila dikatakan illa anti bidhamiril munfasili, karena jika digunakan kata anti yaitu dengan dhamir al-munfasil anti illa anti badal al-muttasili sebagai pengganti dhamir al-muttasil al-kaf, la langkasar al-baitu, maka baitnya akan rusak. Sementara bait syair itu harus seimbang, serasi, selaras, ada keseimbangan wazan. Nah, kalau anti kepanjangan gitu, rusak keseimbangan bait syairnya. Maka terpaksa supaya timbangan bait syairnya tidak rusak, terpaksa pakai dhamir al-kaf illaki. Kira-kira apa maknanya ini? Wa ma alaina idza ma kunti jaratana alla yujawirana illa kidayyar. Dia mengatakan wa ma alaina, tidak ada masalah atas kami. Idza ma kunti jaratana, jika anti yang jadi tetangga kami, alla yujawirana dayyaru, jika tidak ada yang lain yang bertetangga dengan kami, illa ki, kecuali anti, enggak ada masalah, sudah cukup. Gitu. Allah alam apa maksudnya. Nah. Baik. Wal muttasil lahu 12 dhamiran. Wal muttasil lahu 12 dhamiran. Yang muttasil ada 12 dhamir. Ithnani lil mutakallimi wa khamsatun lil mukhatabi. Ada 2 untuk mutakallim dan 5 untuk mukhatab. Wa khamsatun lil ghaib, dan 5 juga untuk al ghaib. Naam. Ya, karena definisinya madalla ala ma'nahu biqarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Naam, dhamir untuk takallal mutakallim ada 2, untuk al mukhatab ada 5, untuk al ghaib ada 5, jadi 12. Tamam? Berapa untuk mutakallim? 2. Berapa untuk mukhatab? 5. Untuk ghaib 5, jadi 12 dhamiran. Naam. Fa awwaluha al-ya'u wa hiya lil mutakallim wahdahu mudzakkaran kana aw muannatsan. Dhamir ini untuk mutakallim, ya, seorang diri, baik dia mudzakkar atau muannats. Wa yajibu, karena pembicara itu boleh jadi laki-laki, boleh jadi wanita, kan? Naam. Wa yajibu an yufsala bainahuma wa bainal fi'li binunin tusamma nunal wiqayah. Wa yajibu an yufsal ayam yufsala bainahuma, atau yang yufassala bainahuma. Naam. Yajib an yufassala bainahuma. Aw yufassala bainahuma, nah bisa. Wajib dipisah antara keduanya. Nah. Baik, wajib dipisah antara keduanya. Afwan, yufassala bainahuma, yaitu dipisah antara ya mutakallim itu wa bainal fi'li, dengan fi'ilnya. Pemisahnya apa? Binun, dengan nun, huruf nun. Tusamma, nun ini disebut apa? Nunal wiqayah. Dinamakan nun al wiqayah. Baik. Nahu, contohnya, dorobani zaidun. darabani Zaidun Zaid telah memukulku. Wa innama summiyat bidzalik. Hanyalah sungguhnya dinamakan demikian. Yakni dinamakan nun al-wiqayah, nun penjaga ya. Nun penjaga apa maksudnya? Dinamakan demikian li'annaha, karena nun tersebut taqil fi'la, menjaga fi'il itu minal kasri, dari kasr ya, dari kasrah, alladhi yadkhulu mithluhu fil ism, yang masuk ya, yadkhulu mithluhu, masuk yang semisal dengannya masuk pada isim. Wahual kasru, yaitu al kasr, kasr itu masuk ke isim, jadi isim bisa dikasrah, sedangkan fi'il tidak bisa ya. Bisabab ya al-mutakallim, disebabkan ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim, naam, ya al-mutakallim yang sakinah, perhatikan, ya mutakallim sakinah, jika dimasuki oleh isim, jika dimasuki oleh isim, maka harokat apa yang munasibah untuk ujung isim itu ketika bersambung dengan ya? Kasro kan? Coba misalkan kita masukkan kata kitabun. Jadinya apa? Kitabi. Kolam. Jadinya? Kolani. Coba kita masukkan doroba. Jadi dorobi. Tidak boleh kan? Karena ini fi'il tidak ada di kasro. Supaya tidak jadi kasro, harus ada nunul wiqayah penjaganya. Diberilah nun menjadi doroba ni, nunnya yang dikasroh. Adapun huruf terakhir dari fi'il itu tidak bisa dikasroh, karena fi'il tidak ada yang dikasroh, tidak ada yang majrur. Fahimtum? Maka sebagai penjaga supaya tidak dikasroh, diberi nun wiqayah, nunnya yang dikasroh, doroba ni. Kalau isim langsung saja kitabi kolani, itu maksud li'annaha taqil fi'ila minal kasri, karena nuiko itu menjaga fi'il dari kasrah, alladhi yadkhulu mithluhu fil isim, yang kasrah itu masuk, semisal itu masuk ke isim, wahul kasrah itu kasrah masuk ke isim. Contoh pada isim masuk kasrah apa tadi? Kita, kitabi, kolami, dan semisalnya. Bisa bila mutakallim. Adapun fi'il tidak bisa. Dorobi? Ya bisa. Maka ditambahkan nuiko aja jadi doroba? Nih. Fahim tum? Hah? Faham kalimat penjelasan ini? بارك الله فيكم نكتفي بهذا جزاكم الله خير وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك